Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, kita masih bersama dengan ayat ke-83. Sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikan tanggungan pada kajian yang lalu terkait adanya riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam sebelum berpisah dengan Khidir alaihissalam, beliau Nabi Musa meminta suatu permintaan. Apa yang beliau minta? Ausini, berikan nasihat kepadaku. Maka Khidir alaihissalam pun menuruti permintaan beliau alaihissalam. لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به. Janganlah engkau bermaksud dalam menuntut ilmu agar supaya dijadikan pembicaraan dengannya. Engkau menginginkan suatu maksud selain keikhlasan, agar engkau menjadi seorang yang masyhur, dikenal oleh banyak orang. Bukanlah itu maksud dalam talabul ilmi. Demikian nasihat Khidir kepada Musa alaihissalam. وَطْلُبْهُ لِتَعْمَلَ بِهِ, dan hendaknya engkau tuntut ilmu itu dengan maksud untuk diamalkan. Ini yang telah tersampaikan pada kajian yang lalu dan sempat disebutkan ada satu riwayat lagi, namun di saat itu belum diketemukan. Barulah saat ini insyaallah ta'ala. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta nasihat. Maka dinasihatilah oleh Khidir alaihissalam. Kun bassama wa la takun dhahaka. Jadilah engkau seorang sosok yang mudah untuk tersenyum, yang selalu tersenyum, menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan saudaramu. Kun bassama. Selain beliau anjurkan demikian, Maka beliau ingatkan suatu bentuk akhlak yang kurang baik. Wala takun dhahaka, dan jangan kau seringkali tertawa. Naam, dhahak jamaknya atau bentuk mubalaghah dari dhahik. Dhahik itu tertawa, sedangkan dhahak adalah yang seringkali tertawa. Naam, ini kebiasaan yang kurang baik. Naam, senyum adalah baik, bahkan juga sering, karena lafadznya pun juga dengan isim mubalaghah. Naam, bassama, dan itu salah satu bentuk kema'rufan sebagaimana telah kita tahu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan kema'rufan sekecil apapun yang mungkin engkau anggap suatu hal yang remeh. Di antaranya adalah engkau menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan saudaramu, termasuk juga tersenyum. Demikian nasihat Khidir yang pertama kepada beliau. Kun bassama wala takun dhahaka. Maka tentu berbeda antara tersenyum dengan tertawa. Mungkin senyum itu adalah dengan melebarkan bibir kita, mungkin juga sedikit terlihat gigi kita. Berbeda dengan tertawa, maka terbukanya mulut kita yang biasanya disertai dengan gelak suara. Alaysa kadzalik? Naam. Nasihat yang kedua, wada'il lajjajah, tinggalkan olehmu sifat al-lajjajah, sifat keras kepala. Demikian maknanya. Tidak mudah untuk dilunakkan sedikit pun. Padahal dengan dilunakkan dalam bentuk nasihat atau dalam bentuk tutur kata yang baik, itu adalah hak. Sementara dengan mempertahankan diri, keras kepala adalah bentuk-bentuk dari sifat yang tidak baik pada dirinya. Gengsi untuk menerima yang hak, yang baik. Nah, bersikukuh kepada pendiriannya, tidak mau bergeser karena dia melihat posisi dirinya dan sebagainya. Yang ketiga, wala tamshi fi ghairi hajah, jangan kau berjalan tanpa ada keperluan. Mau kemana kamu? Saya mau ke sini, ada perlu ini. Sehingga betul-betul langkah itu efisien, karena kita dihitung waktu, detik per detik, menit per menit. Jangan kemudian langkah itu ala kadarnya, mau kesana kemari, lontang-lantung, tidak tahu apa maksudnya, ada keperluan apa. Eman-eman dari waktu kita. Kalau kita ingin tahu dari biografi para ulama, banyak. Salah satunya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu langkahnya sebagaimana disebutkan salah satu murid beliau, itu dihitung. Bukan maksud kita melangkahi langkah kita, tetapi betul-betul bisa diperhitungkan, dikalkulasi. Ini bagaimana kalau begini, lebih cepat, lebih ringkas dibandingkan harus melebihkan langkah yang mungkin percuma. Dikatakan katanya beliau dibikinkan pintu 6 yang mungkin engselnya sebelah kiri. Namun kata Syekh Albani, rubah engselnya sebelah kanan. Beda apa tidak? Kita masuk kamar atau masuk rumah, kalau engselnya sebelah sini, kita harus begini dulu. Sementara kalau sebelah sini, mungkin lebih sedikit langkahnya. Iya apa tidak? 6. Kadang memerlukan gerakan lebih banyak jika diposisikan di sini, sementara ketika sebaliknya adalah lebih sedikit, mungkin bedanya 1 langkah, 2 langkah. Tapi itu hitungan yang berarti bagi mereka para ulama, yang mana waktu-waktu itu betul-betul berarti. Nah, ini salah satu contohnya. Jangankan masalah langkah kaki, masalah memilih makanan, yang ini lebih cepat mengunyahnya, yang ini agak lama. Mana yang dipilih? Yang lebih cepat mengunyahnya, supaya sisa waktunya, perbedaan waktunya bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya yang lebih manfaat. Karena dalam keseharian itu hitungan waktu terus selama 24 jam. Memang makan itu perlu, namun tidak berlama-lama, karena sebentar lagi kata mereka harus mutala'ah, muraja'ah, membahas, meneliti, mengkaji dan sebagainya yang lebih perlu lagi, yang jauh lebih perlu dibandingkan berlama-lama urusan masalah kebutuhan jasmani. 6. Maka mengkaji, membahas ilmu, termasuk juga duduknya kita di majelis semacam ini, nilai besar. Karena kita sedang menyimak, mendengarkan, mempelajari yang kita pelajari, kalamullah, hadith Nabi, dan yang lainnya yang insyaAllah manfaat buat kita dan agama kita. 6. Wala tamshi fi ghairi hajah. Maka tentunya kita mau bergerak, ini kita diajarkan untuk berpikir manfaat atau tidak, ada perlunya atau tidak, supaya setiap muslim tadi betul-betul sistematis, efisien dalam setiap penggunaan anggota badannya maupun yang lainnya demi kepentingan manfaat akhirat kita. Kemudian wala ta'ib 'anil khata'in khatayahum wabki 'ala khati'atik ya ibn Imran. 6. Janganlah kamu berpayah-payah untuk meneliti, memantau terhadap orang-orang yang bersalah, terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Sukanya ngurusi orang lain, menghitung-hitung, mencatat fulan salahnya ini, fulan salahnya itu terus. Kalau fulan yang lain lagi begini, begini, lengkap catatannya. Sementara dia tidak menghitung terhadap dirinya sendiri. 6. Maka jika mampu dinasehati yang bersalah, maka nasehati. Tetapi tetap prioritas adalah kembali kepada diri kita yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan, kekurangan. Terus kita mengintrospeksi, kita memperbaiki diri kita demi selamatnya kita di akhirat kelak. Wabki ala khati'atik, dan tangisi terhadap kesalahanmu. 6. Jangan merasa kemudian meremehkan terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kita berusaha menangisi terhadap kesalahan kita. Ya, kalau kemudian Allah ampuni. Kalau sebaliknya ternyata tidak Allah ampuni, jangan merasa percaya diri dosa yang kita lakukan sekalipun sedikit kemudian pasti diampuni oleh Allah. Maka sikap al-khauf dan ar-raja selalu berimbang. Al-khauf rasa takut kalau-kalau kita tidak diampuni, kalau-kalau kemudian dijadikan sebagai bentuk azab di akhirat nanti sebelum kita dimasukkan jannah. Raja bagi setiap diri yang berdosa, tentu terus masih ada rasa harap kepada Allah Jalla wa'ala. Allah itu maha pengampun, sehingga kita tidak merasa cemas. Terus kita berharap dan berharap semoga Allah Jalla wa'ala ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, itulah untuk melengkapi rasa tanggungan yang nampaknya kalau belum ketemu atau belum tersampaikan ada yang kurang, sehingga sudah terlunasi. Kita lanjutkan ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Dzulqarnain. Kita telah bahas dari sisi penamaannya. Apa arti Dzulqarnain secara bahasa? Dan telah disebutkan pula sebagiannya yang insyaallah taala akan kita lanjutkan sebab penamaannya. Kalau tadi dari sisi penamaannya, nah itu pun nanti akan kita tambahkan. Berikutnya adalah terkait dengan sebab penamaannya. Sebagaimana telah tersebutkan tiga sebabnya pada kajian yang lalu, yang insyaallah taala antum ingat, dan jika lupa bisa memurojaah lagi melalui audio yang sudah di-sharekan kepada antum semua. Sebab yang keempat dinamakan Dzulqarnain li'annahu balagal maghrib wasyams wal masyriq, karena beliau telah mencapai kepada ujung dunia arah barat maupun timur. Sehingga karena beliau telah mengelilinginya, telah melampauinya ujung dunia sana dan ujung dunia sini, maka dinamakanlah dengan itu Dzulqarnain. Pendapat berikutnya, annahu kana dza dhafiratain min sya'r, karena beliau punya dua gulungan di rambutnya, maka dinamakan beliau dengannya. Satu mungkin bagian sini, satu mungkin bagian sini. Dua jalinan dari rambut beliau. Nah, itu mungkin yang menjadi sebab, sebab penamaan beliau alaihissalam. Kita kembali tentang sebab penamaannya yang perlu kita ketahui lebih lanjut, sebagaimana referensi yang bisa kita dapatkan. 6. Pendapat ada yang menyatakan bahwa Dzulqarnain itu namanya adalah Al-Iskandar Al-Malik Al-Yunani Al-Maqduni. Referensi ini bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa katanya di antara pendapat yang ada beliau itu Al-Iskandar Al-Malik Al-Yunani Al-Maqduni. Bagaimana tentang pendapat ini? Ketahuilah pendapat ini telah dilemahkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quranul Karim tidak pernah menyebutkan Dzulqarnain dengan penamaan Al-Iskandar, yang mana selama ini banyak disalahfahami bahwa Dzulqarnain disebut dengan Alexander Agung. Alexander itu katanya Arabisasi dari Iskandar. Iskandar itu asalnya bahasa Arabnya. Kemudian bahasa merekanya adalah Alexander. 6. Kemudian dikenal katanya Alexander Agung. Maka tidak sepantasnya menisbatkan kata Agung. Tetapi mengapa disebutkan? Adalah karena nama Alexander Agung ini telah kental sebagai istilah sejarah, sehingga terpaksa saja untuk menyebutkan Agung, yang tidak sepantasnya sama sekali disebutkan demikian karena dia muridnya seorang tokoh filsafat yang kafir, Aristoteles. 6. Itu Alexander Agung. 6. Demikian pula bahwa Dzulqarnain bukan pula Iskandar. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. 6. Beliau menyatakan dengan jelas bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar, yang oleh sebab itu pendapat ini masyhur di antara lisan manusia. Kenapa kemudian jadi masyhur? Dzulqarnain identik dengan Iskandar karena disebutkan oleh Ibnu Ishaq tadi, yang mana beliau dengan kemasyhuran kitab beliau As-Sirah karya Ibnu Ishaq. Maka jadilah kemudian beruntun bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandar. Namun dipatahkan oleh As-Suhaili, yang mana beliau menyatakan yang tampak dari ilmu periwayatan bahwa keduanya itu Dzulqarnain dan Iskandar adalah dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Salah satunya bahwa Dzulqarnain itu sendiri hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sezaman dengan masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Iskandar itu hidup berdekatan dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dua sosok yang berbeda dan dari sisi masanya pun jauh. Disebutkan bahwa perbedaan masanya Nabi Ibrahim dan masanya Nabi Isa alaihissalam 2000 tahun. Nabi Ibrahim dulu, kemudian Nabi Isa, setelah sekian para nabi dan rasul, kemudian Nabi Isa, kemudian setelah Nabi dan Rasul Isa alaihi salam, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Dzulqarnain adalah lebih dahulu masanya dari Alexander. Disebutkan riwayat oleh Al-Faqihi dari jalan seorang tabi'in yang senior, seorang kibar tabi'in yang bernama Ubaid ibnu Umair. Apa katanya? Dzulqarnain menunaikan haji dengan berjalan kaki, yang kemudian didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau menemuinya. Siapa yang menyatakan tadi? Ubaid ibnu Umair, seorang kibar tabi'in. Berikutnya riwayat yang kedua dari jalan Atha rahimahullah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Dzulqarnain masuk ke Masjidil Haram, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjabat tangan beliau. Maka dikatakan orang yang pertama kali melakukan jabat tangan adalah beliau. 6. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat yang ketiga dari jalan Utsman Ibnu Saj bahwa Dzulqarnain meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa mendoakanmu sedangkan kalian telah merusak sumurku. Maka Dzulqarnain pun menyatakan, itu terjadi di luar perintahku. Maksudnya bahwa sebagian pasukannya melakukannya tanpa sepengetahuannya. Sehingga Dzulqarnain meminta udzur agar Nabi Ibrahim memaafkan dan meluluskan permintaannya agar didoakan. 6. Riwayat berikutnya dari jalan Ali bin Ahmad bahwa Dzulqarnain datang ke Mekkah mendapati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam sedang membangun Ka'bah. 6. Maka Dzulqarnain kemudian bertanya kepada mereka berdua. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, kami adalah dua orang hamba yang diperintah. 6. Maka Dzulqarnain bertanya, siapa yang menjadi saksi bagi kalian? Maka berdirilah 5 akbash dan bersaksi. Maka Dzulqarnain pun menyatakan, kalian telah benar. 6. Menyebutkan bahwa Dzulqarnain adalah mendapati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam membangun Ka'bah. 6. Dzulqarnain juga ada yang menyatakan orang Arab, sedangkan Iskandar adalah orang Yunani. 6. Untuk tidak bisa disamakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar, sedangkan orang Arab seluruhnya merupakan keturunan Sam bin Nuh jalurnya ke sana, bahwa seluruh keturunan, seluruh bangsa Arab adalah keturunan Sam bin Nuh menurut kesepakatan para ulama. Hanya saja terjadi perbedaan apakah mereka semua keturunan Nabi Ismail alaihissalam ataukah bukan. Yang jelas bahwa keturunan Sam bin Nuh. Berbeda dengan orang Yunani, bahwa bangsa Yunani adalah keturunan Yafis bin Nuh. Putra juga dari Nabi Nuh, tapi namanya Yafis. Nah, maka ke bawahnya jadilah keturunan Yunani, sedangkan dari putra yang bernama Sam, jadilah keturunan bangsa Arab. Nah, kemudian juga disebutkan dan dibahas apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan, aku tidak tahu Dzulqarnain itu nabi ataukah bukan. Dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Imam Wahab Ibnu Munabbih dalam kitabnya Al-Mubtada bahwa Dzulqarnain adalah seorang hamba yang saleh yang diutus kepada 4 umat. 4 umat itu, 2 umat terletak di antara panjang bumi. Sedangkan 2 umat yang lain terletak di antara lebar bumi. 6. Diutus kepada 4 umat. Umat itu adalah nasik dan munsik, dan juga ta'wil dan hawil. 4 umat itu adalah nasik dan munsik, dan juga ta'wil dan hawil. 6. Ini setidaknya perlu kita ketahui seluk-beluk yang berkaitan dengan Dzulqarnain. 6. Maka pendapat menyatakan bahwa beliau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Cukup nampaknya terkait dengan beliau, penamaan dari sisi bahasa, penamaan nama-nama beliau yang terjadi perbedaan yang banyak di kalangan para ulama. Demikian pula mengapa sebab dinamakan itu, terjadi pula perbedaan yang banyak di antara para ulama. Alhamdulillah sedikit banyak sudah kita ketahui. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Tatkala mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang Dzulqarnain, qul, katakan, jawablah, sa'atlu 'alaikum, aku akan terangkan, aku akan bacakan kepada kalian, minhu dzikra. Dzikra artinya khabar, tentang beritanya, minhu, darinya. 6. Akan aku beritakan kepada kalian tentang Dzulqarnain. Artinya beliau tidak serta-merta dan tergesa-gesa untuk menjawab pertanyaan tadi sampai diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pelajaran buat kita agar tidak semena-mena kita tergesa-gesa untuk menjawab suatu pertanyaan berupa jawaban atau juga sebagai suatu fatwa, ya, dalam kondisi kita belum mengetahui tentang ilmunya. Maka telah diajarkan jika kita tidak mengetahuinya, maka jawablah Allahu wa Rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam bissawab. Demikian kata beliau. Aku akan bacakan nanti ketika telah sampai berita yang jelas kepadaku. Ayat ke-84, inna makkannahu makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami, kata Allah, inna yang disambung dengan kata ganti kami, Allah, jadilah innanya panjang, inna. Sungguh kami, kata Allah, makkannahu, kami telah berikan kekuasaan kepadanya, kepada Dzulqarnain, fil ardi, di muka bumi, wa atainahu, dan juga kami berikan kepadanya pula, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, sababa, jalannya. Kami telah berikan, kami telah tunjukkan jalan untuk mencapai segala sesuatu untuk bisa ditempuhnya. 6. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepada beliau. Allah jalla wa'ala mantapkan juga pengaruhnya di segenap penjuru bumi. Dan juga Allah tundukkan mereka kepada beliau alaihi salam. Inna makkanna lahu fil ard, kami kokohkan, kami teguhkan, kami berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain. 6. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. 6. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan tadi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, yang maknanya Allah jalla wa'ala berikan sebab-sebab atau sarana yang menyampaikan kepada kedudukan yang dicapainya. Yang mana sarana-sarana itu berfungsi untuk menaklukkan berbagai negeri. Berfungsi pula untuk memudahkan mencapai tempat-tempat yang paling jauh yang dihuni manusia. Yang kemudian digunakan sarana-sarana tadi yang Allah berikan adalah sesuai dengan fungsinya. Karena tidak setiap orang yang mempunyai sebuah sarana, kemudian dia bisa melakukannya. Maka mengharuskan adanya dua perkara untuk bisa terlaksana atau berfungsinya sarana tadi. Yang pertama adalah kemampuan. Dan yang kedua adanya kemauan. Ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan, maka tidak akan terlaksana. Sebaliknya, adanya kemauan tanpa ada kemampuan pun juga tidak bisa terlaksana. Maka untuk tercapainya itu adalah dengan keduanya. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Semoga Allah jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.